Kemudian yang keenam syarat syahnya, wa syurutu ath-thahhati sittatun. Dan syarat sahihnya, syarat benarnya salat ada enam. Ini syarat sahih. Nah, ada enam syarat. Supaya salat itu sah, disyaratkan padanya enam syarat. Ya. Jadi kalau enam syarat ini tidak terpenuhi, maka salat tidak diterima. Itu maksud penulis. Jadi kita lihat dulu, enam syarat ini apakah benar semuanya syarat atau tidak. Yang pertama kata beliau, taharatul hadas. Yang pertama, bersuci dari hadas. Ya. Tidak boleh ada hadas padanya, hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan tentang hadas ini dimaklumi ayat di surah Al-Maidah. Ya. Di mana di awal ayat diperintah berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah tangan-tangan kalian, cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Iya. Kemudian dikatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mana? Ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Ini hadat apa junub? Hadat akbar. Ya, jadi kalau junub disuruh bersuci, fatahharu. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadukum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu thayyiban tayyiban. Apabila kalian itu sakit atau sedang melakukan perjalanan atau salah seorang dari kalian datang dari al-ghaib, dan kata al-ghaib itu digunakan untuk hajat besar dan hajat kecil. Jelas ya? Seorang datang dari buang hajatnya besar maupun kecil. Aulah dustu menisa, kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air. Fatayammamu thayyiban tayyiban. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydiyakum minhu. Usaplah wajah-wajah kalian wa aydiyakum minhu. Dan tangan-tangan kalian usap dari tanah itu. Ini tayamum. Jadi perhatikan ya, semuanya di sini perintah bertahara dengan tahara dari hadas kecil maupun hadas besar, tahara dengan air dan tahara dengan apa? Dengan tanah. Iya. Dalam wudu, mandi dan tayamum. Ini satu dalam satu ayat. Kemudian di akhir ayat disebutkan, ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki membuat kesusahan pada kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Jadi ini semuanya dalam bentuk tahara. Ya. Di antara dalil juga yang menunjukkan disyaratkan tahara dalam salat adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat-salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Di antara dalil juga adalah hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, la tuqbalu salatu bighairi tuhur. Sungguhnya salat itu tidak diterima tanpa bertahara. Tanpa bertahara. Maka ini semuanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya bersuci dari hadas bagi siapa yang ingin diterima salatnya. Iya. Baik, ini syarat yang pertama. Sekali lagi, syarat yang pertama dari syarat syahnya salat adalah apa? Bersuci dari hadas. Taharatu al-hadas. Kemudian tahara jenis yang kedua, atau syarat yang kedua, syarat syahnya salat yang kedua, kata penulis, wa taharatul khabath. Dan bersuci dari al-khabath. Ya. Bersuci dari najis. Al-khabath di sini artinya apa? Najis. Dia harus bersuci dari najis. Dan dimaklumi najis itu ada tiga kan? Yang disucikan pada sholat. Mensucikan pakaian dari najis, mensucikan badan dari najis, dan mensucikan tempat sholat dari najis. Ini tiga hal. Dan semuanya dimaksudkan di sini. Semuanya dimaksudkan. Dan di dalam masalah mensucikannya dari najis, ya, jumhur ulama yang mengatakan bahwa dia adalah syarat syahnya sholat, mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Ya. Pertama kita lihat ya, ada mensucikan pakaian ini. Mensucikan pakaian diantara dalilnya adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang darah haid yang menimpa pakaian, menimpa baju. Nabi berkata, tahudduhu, thumma taqrutuhu bilma, thumma tanzahuhu, thumma tsalli fihi. Engkau, apa namanya, menurutnya, kemudian digosok pakai air, ya, kemudian dicuci, lalu dilakukan sholat padanya. Dilakukan sholat padanya. Perhatikan bagaimana dihilangkan najis dari pakaian. Iya. Juga diantara dalil, Nabi SAW ketika menggendong anak kecil, dan anak kecil ini belum makan makanan selain dari air susu ibunya. Kemudian bayi ini kencing di atas pangkuan Nabi. Maka Nabi meminta air lalu dipercikkan air di atas apa? Kencing bayi laki-laki tersebut. Iya. Ini membersihkan pakaian. Ya, juga di antara dalil adalah hadis tentang kisah Nabi SAW dan para sahabat yang salat. Ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW sementara salat beliau melepas kedua sendalnya lalu melanjutkan salatnya. Maka para sahabat yang melihat Nabi melepas sendalnya, mereka ikut melepas sendal mereka. Begitu selesai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu, kami pun ikut melepas sendal-sendal kami. Rasulullah bersabda, ini Jibril atani akhbarani anna fihi ma'adan aw qadaran. Sungguhnya Jibril datang mengabarkan kepadaku bahwa pada sendal itu ada kotoran atau ada apa? Hal yang najis padanya. Iya. Baik. Ini yang terakhir kali ya. Ini khusus berkaitan dengan pakaian. Ada yang berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan badan, dimaklumi ada perintah beristinja dengan air, istinja dengan batu untuk membersihkan najis dari badan. Iya. Demikian pula Nabi memerintah membersihkan mani. Demikian pula Nabi mengabarkan dua orang yang disiksa di alam kubur. Salah satunya dia tidak apa? Karena la yastanzihu min bawli. Dia tidak berbersih ketika buang air kecil. Iya. Adapun berbersih di tempat, pada tempat yang dipakai salat, ada ayat Al-Quran, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina wal-ruk'a'is sujud. Kami ambil janji pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya mereka berdua mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah. Jadi kalimat disucikan. Ka'bah ini menunjukkan bahwa tempat yang dipakai sholat disucikan. Dan juga di antara dalil adalah kisah Arab yang kencing di masjid. Lalu Nabi SAW meminta didatangkan satu timba besar berisi air, kemudian dituangkan di atas kencing itu supaya bersih tempat sholat itu dan menjadi suci. Nah, baik, ini di antara dalil-dalil. Ya. dan dalilnya jelas. Tapi sisi pendalilannya yang dipermasalahkan itu. Karena para ulama yang membawakan dalil ini, mereka mengatakan disyaratkan syarat syahnya sholat. Syarat apa? Syahnya sholat. Apa itu syarat syah? Syarat itu kalau ditinggalkan batal sholatnya. Jadi syarat sholat kalau ditinggalkan apa? Batal sholatnya. Iya. Nah, sedangkan di dalam hadis kita melihat sebaliknya. Nabi SAW yang sholat menggunakan sendal ada najisnya. Setelah itu sendalnya dibuang. Sholat dilanjutkan. Andai kata itu syarat, maka harusnya diulang dari awal sholat. Jelas ya? Harusnya diulang dari awal? Dari awal. Iya. Karena itu, di pendapat sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan sebagian dari guru-guru kita di masa ini, mereka menguatkan bahwa berbersih dari najis pada saat sholat itu bukan syarat, hanya kewajiban. Hanya kewajiban. Iya. Dia tidak masuk ke dalam syarat, tapi masuk dalam kewajiban. Jadi ini mungkin pendapat ya, lebih tepat dari sisi apa namanya pemahaman dan dalil yang ada. Ya wallahu ta'ala. Baik. Selesai sudah syarat yang keberapa? Yang kedua dari syarat syahnya sholat. Kemudian syarat yang ketiga wal waqt. Syarat tentang waktu sholat. Ya, jadi sholat itu diterima kalau sholat dilakukan pada waktunya. Ya, karena itu kalimat penulis di sini, sebagaimana kebanyakan buku-buku di fikih Hambali dibahasakan dengan kata waktu. Dan ini dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengkritik penggunaan kata ini dan beliau katakan afdalnya dibahasakan dengan kata wadukhulul waqt, masuknya waktu. Bukan waktunya saja, tapi masuknya lah. Waktu yang menjadi syarat masuknya waktu. Ya. Kalau sudah masuk waktu sholat, nah itu sudah terpenuhi syarat. Jelas ya? Jadi ditambah kalimat dukhul al-waqt. Terlebih detail. Adapun pensyaratan masuknya waktu itu ditunjukkan oleh banyak dalil. Dari ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan." Sungguhnya salat terhadap kaum mukminin adalah sebuah ketentuan kewajiban yang telah ditentukan, telah dipastikan. Iya. Ditetapkan waktunya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimish shalata liduluki asy-syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda." Tegakkanlah salat ketika matahari itu sudah mulai apa namanya? Tergelincir hingga terbenamnya matahari dan baca Al-Qur'an di waktu fajar. Bacaan Quran di waktu fajar. Ini waktu-waktu salat. Ya, ditegakkan salat pada waktunya. Dan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan hadis tentang apa? Mawaqit as-salat, waktu-waktu salat. Ya, beliau terangkan waktu-waktu salat itu ya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Bahkan Jibril ya, turun mengimani kaum muslimin selama 2 hari. Untuk menunjukkan mana awal waktu dan mana akhir waktu. Ini tentang kisah Jibril mengimani kaum muslimin. Ini kisahnya syah di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas dan selainnya. Jibril turun berwujud manusia. Kemudian beliau menjadi imam di depan Nabi di belakangnya dan para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 hari. Dan Jibril mengimani di hari pertama di awal waktu, di hari yang kedua di akhir waktu. Kemudian beliau setelah selesai dikatakan bahwa sholat antara 2 waktu ini pada 2 hari yang dia kerjakan. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan sholat itu pada waktunya. Disyaratkan sholat pada waktunya. Karena dilakukan di luar waktu tanpa udzur, maka salatnya adalah batal. Adapun kalau ada udur, kemudian dia tidur atau karena dia lupa, Nabi SAW telah bersabda, "Man nama salatihi wa nusiya anha fa waqtuha hinama dzakaraha." Siapa yang tidur dan salatnya itu dia lupakan, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Ketika dia mengingatnya. Ini kalau ada udur. Ya, tapi kalau tidak ada udur, maka tidak diterima salat itu kecuali pada apa? Pada waktunya. Dan ini syarat yang ke 3. Iya. Kemudian syarat yang keempat dari syarat syahnya salat, wasatrul aurat, dan menutup aurat. Dan menutup aurat. Iya. Kalau di pembahasan Al-Quran, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Disebut perhiasan. Ya. Kalau setrul aurat, ya dia menutup aurat. Dari kata aur yang merupakan aibnya, hal yang tidak baik ditampakkan, dia tutup. Itu aurat namanya. Jelas ya? Dan menutup aurat ini merupakan syarat salat dengan beberapa dalil. Di antara dalil adalah ayat di surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Perlu mengambil perhiasan. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini, apa yang harus dia pakai untuk menutupi auratnya. Ya, apa yang dia pakai untuk menutupi auratnya. Nah, juga di antara dari adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpakaian untuk salat, in kana wasian faltahid bi wa in kana dayyiqan fattajir bi. Iya, apabila pakaiannya luas, hendaknya dia pakai berselimut, maksudnya dia tutupi seluruh badannya. Ya. Kalau ternyata pakaiannya sempit, maka dia pakai bersarung saja, dia tutupi sarungnya. Begini aurat dari pusat sampai pelutut yang dia tutupi. Ini kalau sempit. Tapi kalau dia punya kelebihan kain, wajib dia tutup kedua bahunya. Wajib dia tutup kedua bahunya. Nah, maka sini harus sebutkan paling tidak dia memakai sarung. Iya. Baik. Kemudian Ibn Abdul Bar menukil kesepakatan ulama bahwa siapa yang salat dalam keadaan telanjang, sedangkan dia mampu berpakaian, maka salatnya dianggap sebagai salat yang batil. Salat yang batil. Nah, ini pendapat yang insyaallah telah dikuat Imam Syaukani di dalam pembahasan ini. Beliau cenderung mengatakan bahwa menutup aurat bukan syarat syah. Hanya kewajiban saja. Nah, hanya kewajiban. Namun, ya, sini diterangkan bahwa adalah kesepakatan dan makna dari ayat, kemudian dari hadis juga cenderung untuk menunjukkan syaratnya. Maka pendapat yang mengatakan menutup aurat adalah salah satu syarat syahnya salat, insyaAllah ta'ala itu lebih tepat. Iya. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima, kata beliau wastiqbal al-qiblah. Wastiqbal al-qiblah, dan menghadap kiblat. Iya. Dan menghadap kiblat, dari syarat syahnya salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah dan kesepakatan di kalangan ulama. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min haythu kharajta, fawalli wajhaka syatran al-Masjidil Haram. Wa haythu ma kuntum, fawallu wujuhakum syatra." Dari mana engkau keluar, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke pertengahan Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke pertengahan Masjidil Haram. Ya. Ini perintah dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di antara hadis banyak sekali hadis yang menunjukkannya. Antara hadis yang paling penting menunjukkan hal ini adalah hadis tentang orang al-musyi fi salatihi, orang yang jelek di dalam salatnya itu. Dan dia salat dan Nabi menyaksikannya. Setelah selesai salat dia mendatangi Nabi. Dia berkata assalamualaikum. Dia memberi salam kepada Nabi, maka Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, "Rji fafan dukaina kalam fafan." Kembalilah kamu salat. Ya, ulangi salatmu. Sungguhnya kamu tadi belum salat. Ya, sampai 3 kali. Setelah itu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak paham cara salat kecuali apa yang saya lakukan ini. Maka ajarilah saya bagaimana cara salat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila salati fa asbiqul wudu thumma istaqbil al qibla fa kabbir." Apabila kamu berdiri untuk salat, maka sempurnakan wudu. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbir. Jadi ini perintah menghadap ke mana? Ke kiblat. Menunjukkan bahwa dari syarat salat, syarat syahnya salat harus menghadap ke mana? Ke kiblat. Karena ini orang tadi, salatnya dianggap tidak syah oleh Nabi. Maka apa yang diajarkan oleh beliau di sini, itu adalah hal yang menyebabkan salatnya itu syah. Iya. Baik. Dan sepakat para ulama bahwa menghadap ke kiblat pada saat sholat itu adalah kewajiban. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keenam, kata beliau, wa niyyah. Dan niat. Ya. Niat ini adalah syarat pada seluruh apa? Seluruh ibadah. Termasuk sholat. Setelah berulang kali kita terangkan dalilnya, diantaranya hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawwa. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan kaidah yang ke-14 tentang syarat-syarat salat. Apakah itu syarat yang berkaitan dengan syarat wajibnya atau berkaitan dengan syarat syahnya salat? Syarat wajibnya salat ada berapa tadi? Hah? Ada 5. Dan syarat syahnya ada berapa? Ada 6. Iya. Nah, ini pembahasan penulis di sini lebih lengkap. Lebih lengkap. Sebagian ulama kalau kebanyakan fikih Hambaliyah, kebanyakannya mereka kalau menyebut syarat salat paling banyak disebut 9. Iya. Ada yang menyebut 6 saja. Karena syarat wajib semua orang sudah paham. Semua orang sudah paham. Dan sebagainya hanya menyebut 6. Tapi lengkapnya seperti yang diterangkan oleh penulis di sini. Baik, selesai sudah pembahasan saya yang 14.